Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk anugerah-Mu yang begitu besar, yang melimpah di dalam kehidupan kami. Dan anugerah-Mu itulah yang memampukan kami untuk melewati setiap tantangan di dalam kehidupan kami, untuk melewati setiap persoalan yang kami hadapi tiap-tiap hari, bahkan juga untuk melewati pencobaan-pencobaan dari si jahat. Oleh karena itu Tuhan, tolonglah pada pagi hari ini supaya kami semakin memahami dan semakin berpegang kepada anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi yang indah ini Tuhan, kami ingin kembali merenungkan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah kebenaran firman-Mu ini memberikan kekuatan kepada setiap kami untuk boleh menghadapi setiap tantangan dan pencobaan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Urapi setiap kami yang ada dalam ruangan ini, baik hamba-Mu yang akan berbicara maupun setiap kami yang akan mendengarkan, supaya kami bersama-sama beroleh kekuatan dan berkat dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Karena kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu, shalom. Shalom. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ini adalah kali kedua di mana saya berkhotbah, datangnya bukan dari rumah tetapi dari rumah sakit begitu ya. Dan saya mengingat begitu ya, saya enggak tahu entah kenapa, sekalipun ya di dalam dua peristiwa itu dan hari ini, sekalipun saya mengalami kelelahan secara fisik, saya tidak tahu kenapa saya sepertinya ada kekuatan. Dan saya yakin itu adalah kekuatan dari Tuhan, anugerah dari Tuhan. Saya melihat semangat dan kekuatan itu ada di dalam diri saya, sekalipun secara fisik mungkin mengalami satu kelelahan. Dan itulah anugerah Tuhan yang terbesar di dalam kehidupan setiap kita. Karena itu Bapak Ibu, hari ini kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan, lanjutan dari tema yang kita ambil dari buku The Purpose Driven Life yang ditulis oleh Rick Warren, yaitu bertumbuh melalui pencobaan. Bertumbuh melalui pencobaan. Saya ajak kita untuk membuka bagian Alkitab dari Matius pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke 11. Matius pasal 1, Matius pasal 4 ayat 1 sampai ayat 11. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara kita baca secara bergantian bagian ini. Pencobaan di padang gurun. Saya akan mulai terlebih dahulu ayat pertama. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan berkata kepadanya, Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Bapak ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam bab mengenai bertumbuh melalui pencobaan ini, Rick Warren mengawali bab ini dengan satu kalimat, yaitu setiap pencobaan adalah kesempatan untuk berbuat baik. Setiap pencobaan adalah kesempatan untuk berbuat baik. Sesudah memang pencobaan itu bisa menjatuhkan kita, bisa menenggelamkan kita, bisa membuat kita jatuh sedalam-dalamnya. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa setiap pencobaan itu bisa menjadi batu loncatan kepada setiap kita untuk kemudian menuju kedewasaan rohani. Pencobaan-pencobaan yang kita alami di dalam kehidupan kita justru itu bisa menjadi batu loncatan. Sekalipun pada saat yang sama juga bisa menjadi batu sandungan bagi setiap kita. Tetapi sesungguhnya jika kita di dalam Tuhan, pencobaan-pencobaan itu harusnya menjadi batu loncatan bagi setiap kita untuk menuju kedewasaan rohani. Memang pencobaan itu merupakan senjata utama iblis untuk menghancurkan kita. Itulah yang dipakai oleh iblis, senjata utama iblis untuk menghancurkan kita. Coba lihat tadi, ketika Tuhan Yesus mau memulai pelayanannya, ketika Tuhan Yesus mengawali sebuah pelayanannya, dia mulai berpuasa 40 hari 40 malam. Lalu kemudian iblis mencoba untuk menjatuhkan, menghancurkan Tuhan Yesus dengan menggunakan pencobaan kepada Tuhan Yesus. Tetapi Allah ingin memakai pencobaan itu untuk mengembangkan kita, untuk membuat kita bertumbuh, untuk membuat kita semakin dekat kepadanya, untuk membuat kita semakin dekat kepada firman Tuhan, semakin mengerti kehendak Allah di dalam kehidupan kita, untuk membuat kita semakin tangguh di dalam menghadapi perjalanan iman kita bersama-sama dengan Tuhan. Setiap kali kita memilih untuk berbuat baik dan bukannya berdosa, kita sedang bertambah mendekati karakter Yesus. Contohnya Bapak Ibu, ketika kita baca buah roh. Buah roh itu apa? Kasih. Secara buah roh itu kasih. Itu adalah karakter Kristus yang harusnya kita mendekat kepada kasih itu. Tetapi dalam kenyataan hidup kita, ketika kita meminta kepada Tuhan, Tuhan berikan saya hati yang mengasihi. Apa yang terjadi? Yang kita temukan bukannya orang-orang yang kepengen kita kasihin. Tapi kita bertemu dengan orang-orang yang kepengen kita cekik, begitu kan? Lihat wajahnya atau menyebalkan begitu ya. Aduh Tuhan, saya kan minta hati yang mengasihi, kok yang muncul wajah kayak begini? Gitu. Tuhan berikan saya kesabaran supaya saya bisa memiliki karakter sabar seperti Engkau. Waduh, begitu selesai, amin. Kita ketemu dengan tetangga kita yang membuat kita tidak sabar, kepengen lempar dengan batu begitu kan. Serat tetapi semua ini, apa yang kita hadapi ini, bisa menghasilkan dua hal dalam kehidupan kita. Bisa membuat kita jatuh ke dalam dosa, tetapi bisa juga membuat kita menjadi semakin serupa dengan karakter Kristus. Tergantung apa yang kita pilih. Kita mau memilih untuk jatuh ke dalamnya, atau kita mau memilih untuk menjadi serupa dengan karakter Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara, oleh karena itu yang harus kita lakukan bukanlah berdoa supaya kita benar-benar lepas dari seluruh pencobaan hidup kita. Tetapi bagaimana kita menghadapi pencobaan itu menjadi batu loncatan bagi kita untuk semakin bertumbuh di dalam iman kita, di dalam keserupaan dengan Kristus. Waktu beberapa bulan yang lalu saya kesaksian mengenai bagaimana anak saya yang ketiga, waktu itu saya katakan saya sudah siapin nama tapi rahasia begitu ya. Hari ini saya kasih tahu namanya. Faith. Serah kenapa saya memilih nama ini begitu ya. Kemarin ada seorang teman besuk begitu ya, lalu ngobrol-ngobrol, lalu saya cerita bagaimana proses kehamilan dan seterusnya. Lalu kemudian dia langsung berkata, "Oh, makanya namanya Faith ya, Pak ya." Betul sekali, namanya Faith. Nah, Saudara, kenapa kami memilih nama ini? Karena sepanjang kehamilan ini, Saudara, kami berada di dalam satu situasi di mana iman kami itu benar-benar sekali ditempatkan di dalam satu posisi yang sulit, ditempatkan dalam satu posisi, dalam satu situasi di mana kami harus benar-benar yakin bahwa ini adalah pemberian Tuhan, ini adalah iman, ini adalah kepercayaan kepada Tuhan. Seperti di dalam satu ujian, apakah engkau benar-benar memiliki iman atau tidak. Serah oleh karena itu kita beri nama Faith. Kita udah deg-degan sebenarnya karena hasil USG dokter berkali-kali katakan perempuan begitu ya. Tapi tiap kali ketemu orang bilang bukan perempuan, itu laki-laki. Bahkan ada satu waktu konven hamba Tuhan ada satu semu begitu ya, nanya-nanya itu apa, laki apa perempuan? Perempuan semu. Oh enggak, itu bukan perempuan, itu laki, itu salah. Aduh saya bingung. Berarti USG dokternya salah begitu ya. Jadi gimana ini, perlu siapin nama laki enggak begitu ya? Kita udah siapin nama perempuan. Ya udah, akhirnya begitu keluar dokternya yang benar gitu ya. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, akhirnya kita memilih Faith Theodora Bali ya. Faith artinya iman. Theodora itu adalah pemberian Allah, pemberian Tuhan. Serah pemberian Tuhan, pemberian Allah yang mendatangkan iman, yang memberikan iman kepada setiap kami. Serah kalau Bali itu enggak usah ditanya itu apa begitu ya. Itu harus ada, kalau enggak ada kualat nanti saya, kalau enggak ada bisa diusir dari Nias begitu ya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana Roh Kudus menghasilkan karakter Kristus, yaitu buah-buah roh tadi di dalam kehidupan kita. Buah roh itu, karakter Kristus itu, Roh Kudus bentuk di dalam hidup kita. Bukan secara instan, tetapi secara perlahan melalui sebuah proses. Makanya tadi saya katakan, ketika kita minta sabar, justru yang ada adalah kita ketemu dengan orang-orang yang membuat kita tidak bisa menahan kesabaran kita. Oleh karena itu doa yang mengatakan, Tuhan tolong berikan saya kesabaran, tapi cepat-cepat Tuhan saya sudah tidak sabar, begitu kan? Itu doa yang bertolak belakang. Kenapa? Karena itu semua proses yang harus kita alami. Sama seperti kita ketika kita bertumbuh. Saya tidak mengharapkan ketika kemarin dokter menunjukkan ini bayinya Pak, langsung dia bisa ngomong sama saya, "Papi minta makan," begitu kan? Wah, saya bisa kaget begitu ya. Semua punya proses. Walaupun banyak orang yang bilang, "Aduh, anak zaman sekarang begitu keluar begitu lahir langsung udah buka mata begitu ya." Zaman dulu sebulan baru buka mata. Ini udah langsung buka mata, pakai dada-dada lagi, begitu kan? Tetapi itu tetap membutuhkan sebuah proses untuk dia bertumbuh, dan itulah yang menempa dia, itulah yang membentuk dia, sehingga kemudian ketika dia bertumbuh, dia bisa tahan di dalam segala situasi, dia bisa tahan di dalam segala keadaan. Kemarin ketika lahir, Dokter bilang harus berada di inkubator dulu selama 6 jam. Karena apa? Untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan di luar. Setelah semua butuh proses, gak bisa langsung begitu keluar, langsung ditaruh di kamar. Ada proses, dan justru proses itulah membuat kita menjadi kuat, membuat kita menjadi bertahan di dalam setiap tantangan, di dalam setiap pencobaan, di dalam iman kita. Oleh karena itu Rick Warren mencatat bahwa Allah mengembangkan buah roh dengan membiarkan Anda mengalami berbagai keadaan di mana Anda tergoda untuk mengungkapkan sifat yang justru berlawanan. Serah Allah justru mengembangkan buah roh dalam hidup kita ini untuk membiarkan kita menghadapi keadaan yang justru kita ingin melakukan yang berlawanan. Ketika kita ingin mengasihi, justru kita diperhadapkan dengan sesuatu yang membuat kita berlawanan dengan kasih. Dan seterusnya, dan seterusnya. Serah bagaimanakah pencobaan itu bekerja di dalam diri kita. Bagaimanakah pencobaan itu bekerja di dalam diri kita. Serah Rick Warren memberikan proses 4 langkah yang dipakai oleh iblis, yang dipakai oleh si setan, di mana dia memakai langkah-langkah ini supaya pencobaan itu bisa bekerja dalam diri kita dan kemudian kita bisa jatuh di dalamnya. Seserah khotbah hari ini ada 2 bagian besar, yaitu yang pertama bagaimana pencobaan ini bekerja, yang itu proses 4 langkah ini, dan bagian yang kedua yaitu bagaimana kita menghadapi pencobaan itu. Tetapi nanti kita akan lihat waktu, kalau sampai enggak selesai saya akan berhenti begitu ya, daripada Bapak Ibu ngomel-ngomel begitu ya, enggak sabar, enggak selesai-selesai khotbahnya, mending saya berhenti begitu ya. Seserah 4 langkah, proses 4 langkah yang dipakai oleh iblis untuk menjatuhkan kita dalam setiap pencobaan yang kita alami. Yang pertama adalah keinginan. Setelah kita perhatikan di ayat yang kedua, di dalam bacaan kita tadi, di dalam bagian firman Tuhan ketika Tuhan Yesus dicobai, setelah di dalam ayat yang kedua dikatakan, akhirnya laparlah Yesus setelah Tuhan Yesus berpuasa 40 hari, 40 malam, dikatakan di situ, akhirnya laparlah Yesus. Setelah ini sifat manusia dari Tuhan Yesus, lapar juga setelah 40 hari, 40 malam berpuasa. Saudara, kalau lapar, itu yang muncul apa? Hah? Keinginan tidur apa keinginan makan? Keinginan makan, begitu ya. Begitu Tuhan Yesus lapar, saudara, yang muncul adalah keinginan untuk makan. Dan kesempatan itu dipakai oleh iblis untuk mencobai Tuhan Yesus. Dia memakai kesempatan itu karena dalam diri Yesus sekarang mulai terasa lapar. Dan sebagai manusia yang 100% manusia, pasti di dalam dirinya ada keinginan untuk makan. Dan itu dipakai, kesempatan itu dipakai oleh iblis untuk mencobai dia. Di ayat yang ke-8 dikatakan, dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Serah diperlihatkan semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Bapak Ibu, kalau hari ini saya misalnya tunjukin segepok duit hari ini di depan Bapak Ibu. Ya, saya gak bawa duit segepok sih ya, gak bisa praktekin. 100 ribu semua yang baru semua, ya 100 ribu yang baru. Saya tunjukin ya, nilainya miliaran rupiah saya tunjukin di depan Bapak Ibu. Kira-kira yang muncul keinginan apa? Serah, keinginan untuk memilikinya, ya keinginan untuk memilikinya. Serah, oleh karena itu Tuhan Yesus ketika dia dicobai oleh iblis, iblis menunjukkan segala kerajaan dunia itu beserta dengan kemegahannya, dengan harapan iblis bahwa Tuhan Yesus akan muncul keinginan untuk bisa menguasai itu semua. Seserap pencobaan itu dimulai ketika iblis mengusulkan dengan suatu pemikiran agar Anda menyerah pada sebuah keinginan yang jahat, atau agar Anda memenuhi suatu keinginan yang logis dengan cara yang salah atau pada waktu yang salah. Memang di dalam diri kita itu ada dua keinginan. Ada dua keinginan yang dalam diri kita. Pertama, keinginan yang jahat. Yang kedua adalah keinginan yang normal, yang biasa, yang setiap orang punya. Keinginan yang jahat adalah misalnya keinginan untuk balas dendam, keinginan untuk nonjok orang, begitu kan? Itu keinginan yang jahat. Tapi keinginan yang normal, keinginan yang sebenarnya merupakan satu hal yang alamiah di dalam diri kita, juga bisa dipakai oleh iblis untuk menjatuhkan kita. Serah ada keinginan-keinginan di dalam diri setiap kita. Serah oleh karena itu Rick Warren mengatakan, kita mengira pencobaan berada di sekeliling kita, tetapi Allah berfirman bahwa pencobaan dimulai di dalam diri kita. Serah, sebenarnya keinginan itu bukanlah dosa. Tetapi keinginan di dalam diri kita bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjatuhkan kita, untuk membuat kita berdosa. Salah contohnya, ya contohnya adalah Daud dan Yusuf. Daud dan Yusuf salah diperhadapkan dalam satu situasi yang mirip-mirip, yaitu masalah dengan keinginan apa? Keinginan seksual. Salah ketika Daud ya berjalan-jalan di atas soto rumah, lalu kemudian ia melihat seorang perempuan cantik sedang mandi, begitu ya. Saudara sebagai laki-laki, ya laki-laki yang ada di ruangan ini, kalau berada di posisi Daud, punya keinginan nggak? Jujur. Saudara, setiap kita punya keinginan seksual, begitu ya. Makanya setiap manusia itu sebenarnya punya keinginan seksual. Makanya ini laki-laki, coba kalau laki-laki di depannya lewat perempuan cantik, tutup mata apa buka mata? Hah? Aduh, ada perempuan cantik, tutup mata ah. Enggak, ya. Sama juga sebenarnya dengan cewek-cewek, kalau lihat cowok ganteng juga sebenarnya juga buka mata, begitu ya. Cuman katanya menurut penelitian yang pernah saya dengar, begitu ya, menurut penelitian katanya luas pandangan laki-laki dan perempuan itu beda. Luas pandangan perempuan itu jauh lebih luas sudut pandangnya daripada laki-laki, begitu ya. Jadi makanya kalau laki-laki itu lihat perempuan cantik lewat, begitu ya, dari sana perempuan cantik lewat, lihatnya bagaimana? Gitu kan, itu kalau laki-laki. Serah kalau perempuan gimana? Bukan gak lihat, tetapi karena tadi penelitian mengatakan sudut pandangnya luas, begitu ya. Begitu lewat cowok ganteng, ya tetap lihat, tapi kepalanya gak noleh, begitu. Tetap bisa lihat karena luas pandangannya lebih luas, begitu. Tetap ada, ya. Tetap ada. Setiap orang punya keinginan. Dan termasuk keinginan seksual, siapapun, termasuk hamba Tuhan, termasuk pendeta. Kalau saya gak punya keinginan seksual, gak mungkin punya 3 anak. Ya. Tapi bagaimana kita meresponnya? Apakah kita merespon seperti Daud? Atau kita berespon seperti Yusuf? Apa kemudian kita berespon seperti Daud ketika dia ada kesempatan dan iblis memakai kesempatan itu, keinginan itu untuk menjatuhkan dia, dilanjutkan dengan tindakan-tindakan selanjutnya. Saudara, apakah kita berespon seperti Daud atau seperti Yusuf? Apakah kita mendekat kepada pencobaan itu atau seperti Yusuf lari? Terserah apakah kita lari menjauh seperti Yusuf, atau kita lari, tapi larinya mendekat. Saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Markus pasal 7 ayat 21 sampai 23 mengatakan, sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan, semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Saudara, ada keinginan-keinginan itu di dalam diri kita yang timbul dari dalam diri kita. Dan iblis tinggal memicunya, iblis tinggal memancingnya. Dan kalau kita terpancing untuk mengikuti rayuan iblis, kita akan jatuh. Tetapi kalau kita bisa lolos dari rayuan iblis itu, kalau kita bisa lolos dari keinginan-keinginan yang dipakai oleh iblis untuk menjatuhkan kita itu, akan membuat kita menjadi semakin serupa dengan Kristus, karakter Kristus, akan mengalami karakter Kristus mengendalikan diri, mengontrol diri. Itulah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Saudara, oleh karena itu, mari kita lihat keinginan-keinginan apa dalam diri kita yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Saudara, ada keinginan seksual, ada keinginan-keinginan yang lain, keinginan untuk memiliki segala sesuatu dalam dunia ini, keinginan untuk berbelanja. Ada orang yang tidak tahan untuk apa, yang tidak bisa mengendalikan diri untuk menggunakan kartu kredit, begitu kan? Itu keinginan yang bisa dipakai oleh iblis untuk menjatuhkan kita. Ada orang yang tidak bisa mengendalikan keinginannya untuk berbelanja, begitu lihat baju cantik, tas cantik, waduh, seperti kerasukan, begitu kan? Oleh karena itu, hai suami-suami, kalau ke mall bersama istrimu, gandenglah istrimu erat-erat. Karena jika engkau melepasnya, dia akan melampiaskan keinginannya, begitu kan, untuk berbelanja. Ya, jadi kalau ada suami yang menggandeng istrinya erat-erat, jangan dipikir belum tentu itu romantis. Ya, belum tentu karena romantis, tetapi karena ayo, jangan lihat, jangan lihat. Lurus ke depan, kita kan mau ke sana, lurus ke depan. Ya. Terserah sepanjang perjalanan kita, iblis bisa memakai semua itu untuk menjatuhkan kita. Serah langkah kedua yang diambil oleh iblis untuk menjatuhkan kita adalah keraguan. Dengan memberikan keraguan di dalam diri kita, dengan menawarkan hal yang lain yang membuat kita kemudian menjadi ragu terhadap firman Allah di dalam diri kita. Oleh karena itu, iblis berkata kepada Tuhan Yesus, jika engkau anak Allah, waktu dia mencobai, jika engkau anak Allah, jika engkau anak Allah, diulang lagi oleh iblis. Iblis mencoba untuk membuyarkan pikiran Tuhan Yesus. Wah, aku kan anak Allah, betul juga. Ya, mulai timbul di dalam pikirannya mungkin harapannya iblis begitu. Tetapi Tuhan Yesus gak bisa dijatuhkan dengan cara seperti itu. Jika engkau anak Allah, oh benar gak aku ini anak Allah? Serah ini strategi iblis. Dia ingin membuat kita meragukan iblis. Betul gak engkau anak Allah? Betul gak engkau orang Kristen? Dia ingin membuat kita meragukan diri kita, meragukan identitas kita, meragukan firman Tuhan yang kita pegang di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita. Saudara, iblis berusaha membuat Anda meragukan apa yang telah Allah firmankan tentang dosa. Mungkin kita bisa berpikir, apakah hal-hal tersebut benar-benar salah? Saudara, ketika kita mulai berkata begitu, ketika kita berhadapan dengan satu situasi, apakah ini salah atau benar? Iblis biasanya mencobai kita. Coba pikirkan, benar salah apa enggak? Benar salah apa enggak? Akhirnya kemudian kita hitungnya pakai hitung kancing begitu. Benar salah, benar salah, benar salah. Salah benar. Ya. Saudara, apakah Allah benar-benar melarang kita melakukannya? Itu pertanyaan-pertanyaan yang diberikan iblis di dalam pikiran kita. Coba pikir lagi, benar gak Allah menentang itu? Jangan-jangan enggak. Jangan-jangan itu cuma dulu waktu zaman Israel, waktu di zaman perjanjian baru. Jangan-jangan sekarang udah gak relevan lagi. Begitu. Jangan-jangan dulu LGBT itu, itu udah zaman dulu-dulu. Sekarang udah zaman canggih, zaman teknologi. Bisa dimungkinkan. Jangan-jangan itu gak benar-benar dilarang oleh Allah. Apakah Allah bukan memaksudkan larangan ini untuk orang lain atau untuk waktu yang lain? Jangan-jangan ini bukan buat saya. Jangan-jangan khotbah hari ini bukan buat saya. Saya kan gak punya keinginan. Begitu. Zara, iblis bisa memakai itu dengan membuat kita ragu. Atau jangan-jangan kalau situasinya lagi mepet, boleh kok berbuat dosa. Atau jangan-jangan kalau situasinya lagi seperti ini, boleh kok berbuat dosa. Itu dihalalkan. Zara, itu adalah rayuan-rayuan iblis, strategi iblis untuk membuat kita ragu akan firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika keraguan itu mulai muncul di dalam diri kita, waspadalah, karena itu bisa dipakai oleh iblis untuk terus bukan hanya meragukan, lalu kemudian kita bisa mengingkari kebenaran firman Tuhan di dalam diri kita. Saudara, kita lihat satu contoh video klip bagaimana kadang-kadang pikiran kita, iblis membuat kita ragu sekalipun Allah sudah berkata, lakukan, lakukan. Setelah dia mau nyebrang, dia berseru kepada Tuhan, tolong. Lalu Tuhan bilang, lompatlah. Tapi dia ragu, dia tidak mau melompat. Tuhan bilang, lompatlah. Akhirnya dia melompat. Ya, kadang-kadang kita bisa berada di dalam situasi yang seperti ini. Ketika Tuhan berfirman, lakukan ini. Iblis membuat kita ragu. Yang benar aja Tuhan. Masa sih iya? Masa sih iya saya melompat? Melompat? Benar enggak Tuhan? Melompat? Benar enggak Tuhan? Jalan? Tuhan bilang jalan, jalan. Apakah benar ini? Rasanya di depan itu gelap. Rasanya di depan itu sesuatu yang menakutkan. Tetapi Tuhan bilang jalan. Tuhan bilang lompat. Iblis membuat kita ragu akan hal itu. Dan kalau kita menuruti perkataan iblis, ketika kita mulai ragu dalam pikiran kita, disitulah kita menjadi jatuh. Tetapi kalau kita bisa melewati itu, kita akan menjadi orang bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Yang ketiga, langkah yang ketiga yang dipakai oleh iblis adalah tipu daya. Saudara, iblis memakai tipu daya kepada setiap kita untuk kemudian menggolkan tujuannya untuk menghancurkan kita melalui pencobaan. Maka di ayat 9, iblis berkata kepada Tuhan Yesus setelah ia memperlihatkan seluruh kerajaan dunia beserta dengan kemegahannya. Lalu kemudian iblis berkata, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Saudara, inilah tipu daya dari iblis. Saudara, bayangkan Bapak Ibu, Tuhan Yesus aja mau ditipu seperti ini, begitu ya. Mau dipakai strategi tipu daya, Tuhan Yesus aja dipakai tipu daya seperti ini, apalagi kita. Seret iblis bisa memakai tipu daya semacam ini untuk menjatuhkan kita. Seolah-olah ini sesuatu yang menyenangkan. Segala sesuatu yang iblis katakan kepada Anda tidaklah benar atau hanya separuh benar. Terserah mungkin iblis bisa berkata kamu tidak akan mati. Coba lihat tipu dayanya kepada Adam dan Hawa. Kamu tidak akan mati, sekali-kali kamu tidak akan mati. Justru kamu akan menjadi seperti Allah, itulah tipu daya. Kamu bisa melakukannya dan akan lolos dengan selamat. Enggak usah ragu, enggak usah takut. Sekali-sekali berbuat dosa, sekali-sekali melanggar, kamu akan selamat. Toh, ini cuma sekali. Kamu bisa melakukannya, tidak seorang pun akan tahu. Serah itu adalah tipu daya iblis. Dia berkata kepada kita, ayo lakukan. Kan gak ada yang tahu juga. Engkau sendirian. Tidak ada orang yang kenal kamu. Engkau bisa melakukannya tanpa diketahui oleh orang lain. Serah waspadalah ini tipu daya iblis. Karena sekalipun tidak ada yang tahu, Tuhan tetap tahu. Iblis tidak memberitahu kita bahwa sekalipun orang lain tidak tahu, Tuhan tahu. Iblis gak ngomong itu. Dia cuma ngomong separuh kebenaran, orang lain tidak tahu. Dia tidak memberitahu, dia tidak mengingatkan kita, awas lo Tuhan tahu. Iblis gak lakukan itu. Dan itu tipu daya iblis. Itu akan memecahkan masalahmu. Itu akan membuat masalahmu terpecah, engkau akan keluar dari masalah hidupmu kalau engkau melakukan ini, kalau engkau memakai cara ini. Cara itu yang dipakai oleh iblis. Semua orang juga melakukannya. Waspada ini strategi iblis ketika kita berkata semua orang lakukan kok, di sana lakukan, di sini lakukan, kenapa kita enggak boleh lakukan? Lihat, kamu ketinggalan zaman. Lihat, ketika engkau berada di tengah-tengah teman-temanmu, kamu enggak relevan dengan mereka. Kenapa? Mereka semua lakukan kok, mereka semua perbuat, kenapa tinggal kamu yang enggak lakukan? Serah waspadalah itu strategi iblis untuk menjatuhkan kita. Itu hanya sebuah dosa kecil. Serah, bukankah kita sering begitu kan? Ini dosa kecil, si itu aja dosanya gede banget. Ya, itu aja dosanya gede banget, enggak mati-mati. Apalagi ini cuma dosa kecil begitu kan? Masa begitu lakukan langsung mati begitu? Enggak. Ini dosa kecil kok, lakukan saja. Serah, waspada itu suara-suara iblis di dalam diri kita. Suara-suara si jahat di dalam diri kita yang mengelabui kita, yang memberikan tipu daya kepada setiap kita. Salah satu kali ada seorang encek-encek mati, ya. Waktu mati di dalam perjalanan ke akhirat ketemu dengan malaikat. Lalu dia bertanya kepada encek ini, "Encek, Encek mau masuk surga apa masuk neraka?" Ya, enceknya bilang, "Saya tidak peduli masuk surga atau masuk neraka. Saya cuma mau tanya satu. Banyakan mana orangnya? Di surga apa di neraka?" Ya. Serah si malaikat bilang, "Ya, kalau zaman sekarang sih orang aduh berdosanya enggak karu-karuan. Kelihatannya banyakan di neraka." Lah, Encek kenapa tanya? Banyakan mana? Iya, kalau di neraka banyak, saya mau ke sana, mau buka toko di sana lebih rame. Karena kadang-kadang iblis itu bisa mengecoh pikiran kita seolah-olah ini menyenangkan loh. Ini menguntungkan. Daripada kamu enggak lakukan, engkau akan terus dalam masalahmu. Engkau akan terus di dalam keterpurukanmu. Tetapi kalau engkau melakukannya, kalau engkau mengikutinya, engkau akan mengalami kebahagiaan. Engkau akan mengalami kesenangan. Engkau akan sukses dan seterusnya. Tetapi kita tidak tahu sebenarnya kita sedang berada di neraka. Ya. Bayangkan buka toko di neraka kayak apa Bapak Ibu ya. Buka toko di sini aja capek begitu, apalagi di neraka. Sesorang yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, waspadalah dengan tipu daya si iblis. Yang keempat, melalui keinginan, melalui keraguan, melalui tipu daya. Pada akhirnya iblis mencari kesempatan untuk membuat kita tidak taat kepada firman Tuhan dan taat kepadanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam firman Tuhan dalam Yakobus pasal 1 ayat 14-16 dikatakan, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Perhatikan, mulai dari keinginan. Tetapi keinginan itu, jika ditindaklanjutin dengan tindakan kita, dengan ketidaktaatan kita terhadap firman Tuhan, itu akan melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia akan melahirkan maut. Ia akan melahirkan maut. Setelah seandainya Adam dan Hawa bisa mengendalikan keinginannya, setelah keinginan makan buah itu sebenarnya sampai pada tahap keinginan saja tidak salah. Ketika dikatakan ketika melihat buah itu enak dimakan dan sedap kelihatannya, enak dipandang dan sedap kelihatannya, setelah itu keinginan biasa. Tetapi kemudian ketika Hawa dan Adam melanjutkan dengan tindakannya, dia memetik buah pohon itu dan memakannya. Pada saat itulah dosa itu lahir. Dan ketika dosa itu lahir, pada saat yang sama juga maut itu menghadapi kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, oleh karena itu mari kita koreksi diri kita masing-masing. Keinginan-keinginan apa di dalam diri kita? Atau di bagian mana kita sering mengalami jatuh di dalam hidup kita? Serah di mana letak kelemahan kita? Apakah di dalam keinginan seksual? Apakah di dalam keinginan materi? Apakah di dalam keinginan-keinginan tertentu di dalam kehidupan kita? Serah mari kita koreksi diri kita. Mana pola iblis yang seringkali menjatuhkan kita? Apakah melalui keinginan kita? Apakah ketika ia mulai untuk membuat kita ragu? Apakah melalui tipu daya? Apakah dengan cara membuat kita tidak taat kepadanya? Serah mari kita kenalilah itu dan mulai waspada terhadap strategi yang diberikan oleh iblis kepada setiap kita. Serah sebagai penutup kita akan melihat satu video klip berikut ini. Saudara, memang berat, ya, memang berat, pekerjaan yang berat untuk terus tetap memelihara, untuk terus tetap membuat bunga itu akarnya tetap tertancap, akarnya tetap bisa teguh dan terus bertumbuh. Oleh karena itu kita enggak bisa kemudian terlena. Oleh karena itu jangan terus lelah. Jangan lelah untuk terus berjuang menghadapi pencobaan yang kita alami. Karena tadi firman Tuhan di dalam pengakuan dosa tadi, bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan yang tidak melebihi kekuatan. Serah sekalipun melelahkan, sekalipun bergumul, sekalipun berat, tetapi percayalah, ada kekuatan Allah yang jauh lebih besar yang ada dalam diri kita untuk membuat kita bisa bertahan dan bahkan melewati setiap pencobaan dalam hidup kita, sehingga kita semakin hari menjadi serupa dengan karakter Kristus. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami terus berpegang kepada firman Tuhan. Supaya kami terus melekat kepada Allah. Sehingga pencobaan-pencobaan yang dipakai oleh iblis dengan strategi-strategi yang terus ia jalankan dalam hidup kami bukan membuat kami tersandung dan jatuh ke dalam dosa, tetapi justru sebaliknya menjadi batu loncatan bagi kami untuk berkembang, untuk bertumbuh menjadi serupa dengan karakter Kristus. Tolonglah kami Tuhan di dalam menjalankan iman kami di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa dan syukur kami. Amin.